Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk nikmat yang kita rasakan sekarang ini, nikmat untuk bisa duduk bermajlis sebagai upaya kita untuk selalu taqarruban ilallah ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas nikmat yang demikian, kita wajib untuk mensyukurinya. Kita berusaha untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berdakwah adalah merupakan tugas dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang dinukil ayat ini oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah dalam risalah beliau Al-Hujajul Qawiyyah ala anna wasail ad-da'wah tawqifiyah. Beliau menyebutkan satu ayat, yaitu surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa manittaba'ani, kata atau kalimat wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfun 'ala dhamir fi ad'u ila Allah, dikaitkan kepada dhamir yang ada di dalam kalimat ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengikuti saya adalah orang-orang yang mengajak sebagaimana saya, yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang juga mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, fa fiha, maka di dalam ayat itu dalilun, mengandung dalil, mengandung petunjuk, ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum ad-du'atu ila Allah Ta'ala, mereka adalah para da'i ilallahi ta'ala. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, apapun kedudukannya dia, apapun profesi dia, stratanya bagaimanapun juga, maka selama ia mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia adalah da'i ilallahi ta'ala. Maka ia adalah da'i ilallahi ta'ala. Dia seorang pendakwah. Apapun profesinya, apapun kedudukannya, apapun pekerjaannya, dia adalah da'i ilallahi ta'ala. Selama dia mengaku sebagai pengikut Nabi, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan apa? Berdasarkan surah Yusuf ayat ke-108 ini. Karena di dalam ayat ini disebutkan ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Apa yang dilakukan oleh saya dan oleh orang-orang yang mengikuti saya? Apa yang dilakukan oleh saya dan orang-orang yang mengikuti saya? Apa yang dilakukan? Yakni mengajak ke jalan Allah. Yang dilakukan oleh wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti saya, apa yang dilakukan? Kembali kepada ad'u ilallah, saya mengajak ke jalan Allah. Berarti orang-orang yang mengikuti saya adalah orang-orang yang juga mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang dari diri kita itu adalah seorang da'i. Meskipun dia bukan ustaz, mungkin dia juragan herbal, tapi dia da'i ilallah. Mungkin dia sebagai orang yang punya pekerjaan lain, pedagang misalnya, tajir, tapi dia adalah da'i ilallah selama dia mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi saya kan tidak bisa ceramah, tapi kan saya tidak bisa khutbah, bagaimana saya bisa menjadi da'i ilallah? Loh, memangnya da'i ilallah ta'ala itu harus yang selalu bisa ceramah, harus yang bisa berkhutbah? Bukankah cara berdakwah tidak selalu dengan berceramah? Bukankah berdakwah itu tidak selalu harus dengan menjadi khatib misalnya, menjadi penceramah? Seorang ayah mengingatkan anaknya, wahai anakku, jangan kau makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kananmu. Itu artinya ia memberi nasihat kepada anaknya. Nasihat yang disampaikan oleh seorang ayah, nasihat ini adalah nasihat seorang da'i ilallahi ta'ala. Kenapa? Karena ia telah mengajak anaknya untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para rasul. Makan dengan tangan kanan adalah jalan yang dicontohkan, atau tata cara makan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang ayah ini, dia menjadi seorang da'i ilallahi ta'ala. Seorang santri menasehati temannya, kamu hendaknya rajin belajar, kamu hendaknya rajin murojaah, kamu segera kerjakan PR-nya, segera kerjakan tugasnya. Berarti dia memberikan nasihat, Nasihat yang baik, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada temannya perkara yang ma'ruf. Berarti santri itu adalah da'i ilallahi ta'ala. Karena seorang da'i ilallahi ta'ala senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian sekumpulan manusia, sekumpulan orang yang membawa tugas yad'una ilal khair. Mereka membawa tugas yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Santri tadi memberikan nasihat, memberikan kata-kata kepada temannya untuk rajin belajar, untuk rajin murojaah, untuk rajin mengerjakan PR, tugas dan lain sebagainya. Itu adalah mengajak kepada kebaikan. Berarti santri tadi adalah seorang da'i ilallah. Statusnya sebagai santri, tapi dia tetap da'i ilallah. Statusnya sebagai seorang ayah, tapi ayah ini adalah da'i ilallah. Statusnya mungkin sebagai pedagang, tapi pedagang ini dia da'i ilallah. Statusnya seorang ibu, ibu rumah tangga, tetapi ibu rumah tangga ini menasehati anak-anaknya untuk berakhlak yang baik, untuk sopan kepada yang lebih tua, untuk bertutur kata yang baik. Maka ibu rumah tangga ini dia adalah seorang da'iyah ilallah. Seorang yang mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Dia adalah orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sehari-hari dia adalah sebagai ibu rumah tangga. Maka siapapun dia, tugas sebagai seorang da'i ilallah ta'ala melekat pada setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu menggunakan cara-cara dakwah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan risalah ini dengan apa? Dengan cara yang penuh rahmah, tidak ugal-ugalan, tidak kasar, tidak keras, tidak emosional. Kenapa? Karena kalau orang berdakwah caranya kasar, caranya keras, dikhawatirkan orang yang didakwahinya akan lari. Orang yang didakwahinya akan tidak simpati. Kenapa demikian? Mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, dan dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras hati, kasar, sikapnya kasar, keras hati, La faddu min haulik, niscaya mereka menjauh dari dirimu. Ayat ini mengingatkan kepada kita ketika sikap rahmah, sikap kasih sayang itu tidak terlihat atau tidak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, atau justru mereka merasakan kalau orang ini bersikap kasar, maka orang yang disikapi secara kasar akan menjauh. Ada yang punya kenalan preman? Ada yang punya kenalan preman tidak? Ada? Saya punya teman preman. Ada? Ustaz Abdul Hamid punya kenalan preman? Hah? Siapa yang punya kenalan preman? Preman itu kehidupan sehari-harinya seperti apa? Ada yang tahu? Lisannya seperti apa? Kata-kata yang keluar dari lisannya itu seperti apa? Kasar apa lembut? Hah? Kasar apa lembut? Kasar. Pernah lihat ya? Sikapnya kasar apa lembut preman? Hah? Kasar. Betul ya? Kasar ya? Kata antum loh, bukan kata saya. Orang yang sehari-harinya terbiasa dengan sikap kasar, coba antum kasari. Yang sehari-harinya bersikap kasar, terbiasa dengan sesuatu yang sikapnya, yang sifatnya kasar, sesuatu yang sifatnya kasar, udah terbiasa bagi dia. Kemudian antum kasari, kira-kira bagaimana? Diam? Kira-kira diam ketika dikasari, ketika dibentak, kira-kira akan lembut atau akan kasar lagi? Akan kasar lagi. Orang yang sehari-harinya bersikap kasar saja, kalau dikasari tidak akan terima. Tidak akan terima. Bahkan akan berani melawan dengan lebih kasar lagi. Orang-orang yang terbiasa dengan kelembutan, dikasari, mungkin dia tidak melawan. Mungkin tidak akan melawan, tetapi akan mengambil sikap apa? Sikap apa ketika dikasari? Sikap menjauh. Sikap menahan diri. Menjauh, pelan-pelan, mundur teratur, tidak mau lagi berteman, tidak lagi mau bertemu. Jadi ada korelasi antara sikap kasar dengan sikap tidak mau untuk sikap menjauh ini. Tidak mau bertemu, sikap menjauh. Maka di dalam ayat disebutkan, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh. Akan menjauh dari dirimu ketika engkau bersikap kasar kepada mereka. Mereka akan menjauh. Nah, itu hubungan sikap kasar dengan relasi sesama manusia. Ya, ada korelasinya. Ya, sikap kasar menjauh. Sikap kasar tidak bersahabat, kemudian akan menjauh. Maka agama kita tidak menuntunkan untuk bersikap kasar. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang di dalam hubungan sesama manusia, apalagi kaitannya dengan dakwah. Kalau seorang dai sikapnya kasar, tutur katanya kasar, tidak akan disukai oleh orang. Tidak akan disukai oleh orang. Sehingga sikap kasar itu tidak ada kelemah lembutan, akan menjadikan sesuatu itu menjadi buruk, sesuatu itu menjadi jelek. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana." Innar rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu, sifat lembut itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah ia melekat pada sesuatu, tidaklah ia berada pada sesuatu, illa zana, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang enak untuk dipandang, sesuatu yang enak untuk dirasakan. Tidaklah kelemah lembutan itu, sifat lembut itu ada melekat pada seseorang, kecuali seseorang itu akan nampak indah, nampak disenangi. Wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, tidak ada kelemah lembutan itu, illa syana, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Rumah, kehidupan rumah, di dalam rumah, kalau tidak ada kelemah lembutan, rumah itu akan menjadi rumah yang buruk. Bagaimana tidak? Penghuni rumahnya sudah tidak kerasa, pagi-pagi sudah bertengkar, pagi-pagi sudah dimarahi, pagi-pagi sudah emosi, pagi-pagi sudah perang mulut. Udah, saya mau pergi saja. Penghuni rumah satu pergi, penghuni rumah lain berikutnya pergi, pergi, pergi, pergi. Semuanya. Sampai mungkin ada yang mengatakan rumah ini neraka. Ya, kan begitu. Kenapa? Karena masing-masing bertengkar terus. Baru bangun saja sudah adu mulut. Ya. Tidak pernah ada gencatan senjata. Rumahnya seperti Gaza. Nah, kalau rumah seperti itu, yang ada adalah keburukan. La yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk, sesuatu itu akan menjadi jelek. Begitu juga dakwah, kalau dijalankan dengan kasar, dengan tidak ada rahmah, tidak ada kelemah lembutan, maka orang akan lari. Orang akan lari. Sehingga di dalam dakwah kita menebar rahmah, di dalam dakwah kita menebar kasih sayang, di dalam dakwah kita menebar kesejukan. Contoh yang sering saya berikan contoh, antum mau belanja di sebuah tempat, pasar misalnya. Antum parkir motor. Selesai belanja, ambil motornya, datang petugas parkir. Minta bayar parkir. Antum beri uang 5.000. Tukang parkir merogoh sakunya, "Pak, ini kembaliannya." "Oh, enggak, ambil saja kembaliannya buat ya, buat kamu, silakan ambil saja." Kira-kira bagaimana petugas parkir ini? Marah-marah? Marah-marah atau senyum? Atau berterima kasih? Hah? Tentu akan berterima kasih. Mau memberikan pengembalian sisa uangnya, tapi kalau kita di sudah buat bapak saja. Besoknya lagi kita datang lagi belanja ke pasar. Ya. Wah, adanya cuma 10 ribuan nih. Eh, sudahlah, tak bayarkan aja. Pak, parkir nih. 10 ribu. Ambil. Ini kembaliannya, Pak. Enggak usah, buat Bapak saja. Marah-marah kira-kira petugas parkir? Akan marah atau akan senyum? Hah? Murah kan harga senyumnya? Ya, cuma 7 ribu perak harga senyumnya. Murah. Ya. Besok lagi kita belanja lagi. Ya. Ada, wah 10 ribuan lagi nih. Wah ini rezekinya Pak Parkir nih. Kasih lagi, mau dikembalikan lagi. Udah Pak, buat Bapak saja. Kembalian 7 ribu sisa itu. Wah, besok lagi begitu datang kita, Pak, tempatnya di sini. Langsung dapat VVIP. Ya. Motor Honda yang sudah zaman sudah ya wujudnya sudah enggak karuan ini dapat VVIP. Ya. Itu kalau kita berbuat baik ketika akhlak kita menunjukkan sesuatu yang rahmat, sesuatu yang baik. Besok hari keempat kita datang lagi parkir. Sampai siang kita belanja. Terus selesai belanja, kemudian ya, Pak Parkir. Pak, ini uang parkirnya. Walaupun ngasih mungkin 2.000, diterima oleh Pak Parkir. Wah, ini kok ngasihnya pas ini 2.000. Ini Pak. Kemudian kita mengatakan kepada Bapak Parkir ini, Pak, ini sudah waktu sholat duhur. Bapak sudah sholat belum? Oh belum, sholat dulu Pak. Oh iya nanti. Nerima gak kira-kira kalau kita memberi nasihat seperti itu? Kita mendakwahi Pak Parkir ini, mengingatkan ia untuk sholat duhur. Kira-kira marah tidak orang itu? Hah? Marah tidak? Apa? Kenapa tidak marah? Hah? Kenapa tidak marah? Tidak marah kepada kita. Padahal kita ini lebih muda, dia lebih tua, kok anak muda nyuruh-nyuruh sholat? Kenapa dia tidak marah? Karena selama ini kita berbuat baik kepada dia. Selama ini kita menunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Ketika kita ingatkan, Pak, sudah waktunya masuk sholat duhur, yuk kita sholat. Iya, nanti sebentar saya bereskan dulu ini, bisa. Dia tidak akan marah. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Seseorang parkir di pasar, begitu selesai parkir ambil motor, langsung kabur. Pak, parkir, biar parkirnya. Langsung kabur, bus. Besok datang lagi, wah itu yang kemarin gak bayar nih. Ternyata mau bayar, kabur lagi. Gak bayar parkir, seenaknya saja. Hari ketiga dia bilang, Pak sudah sholat belum? Sholat apanya kamu? Kan begitu. Ketika kita meminta Pak Parkir ini, Pak sudah sholat belum? Sholat, sholat. Parkir aja kamu gak pernah bayar. Artinya apa? Dia akan mencela kita. Karena apa? Akhlaknya buruk. Karena perilakunya buruk. Mana orang akan percaya dengan lisan ketika kita mengajak kebaikan? Mana orang akan percaya? Nah, disitulah pentingnya dakwah itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang penuh rahmat, akhlak yang penuh ya, kasih sayang, lemah lembut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.